Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih membahas atau kita berada di ujung pembahasan tentang perjalanan hidup Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana peristiwa pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu secara global, yakni bahwa ketika itu beliau radhiyallahu anhu sedang mengimami salat subuh, kemudian seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah kemudian menikam beliau ketika beliau sedang sholat. Ya, inilah yang menjadi awal mula atau menjadi penyebab terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak dan Ibu, di dalam sebuah hadis atau sebuah asar dari Amr bin Maimun rahimahullah, seorang tabi'i, kita akan bisa membaca atau tergambar pada kita bagaimana secara detail peristiwa pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan coba bahas ya, atau kita coba bacakan kisah tersebut secara detail. Kisahnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, karena di dalamnya selain bisa menggambarkan keadaan pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai wafatnya beliau secara detail, kita juga akan bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Demikian juga kita bisa tahu apa sih wasiat-wasiat terakhir Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin, dan bagaimana suksesi atau berpindahnya kepemimpinan dari Umar bin Khattab kepada Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Amr bin Maimun rahimahullahu taala. Amr bin Maimun rahimahullah mengatakan, "Inni laqa'imun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas." Wadata usiba. Kata Amr bin Maimun, ketika itu saya berdiri dalam saf salat ya, ketika peristiwa itu terjadi, Amr bin Maimun itu berada di saf yang kedua, pas di belakang imam. Tapi di saf yang kedua. Ya. Ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas. Tidak ada seorang pun yang berada di antara aku dengan Umar kecuali Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ya berada di belakangnya Umar, kemudian di belakangnya adalah Amr bin Maimun. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa di belakang imam atau di belakang Umar itu ada Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Abbas itu berada di belakang Umar. Ya, wadata usib, pada hari di mana Umar itu ditikam. Wa kana idza marra baina saffain qala istawu hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama wa kabbar. Kebiasaannya Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau berjalan di antara dua saf, ya, beliau mengatakan istawu, luruskan saf-saf kalian. Jadi beliau meluruskan saf. Ini tugas orang imam sebelum menegakkan salat atau sebelum memulai takbiratul ihram, memastikan terlebih dahulu saf-saf itu sudah lurus. Atau dia memerintahkan kepada makmum untuk meluruskan saf. Jadi bukan dibiarkan ya langsung Allahu Akbar, enggak. Diluruskan terlebih dahulu. Istawu. Hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbar. Sampai tidak ada lagi kebengkokan di dalam saf tersebut, baru kemudian beliau maju ke depan dan bertakbir. Jadi ini merupakan sunnah Rasulullah yang diteruskan oleh para sahabat. Mereka meluruskan saf terlebih dahulu, baru kemudian maju ke depan dan mengimami jamaah kaum muslimin. Wa rubbama qara'a surata Yusuf awin nahl aw nahwa dhalika fi raqatil ula hatta yajtami annas. Dan biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di waktu salat subuh beliau membaca surat Yusuf atau surat Nahl pada rakaat yang pertama. Hatta yajtami annas, dengan tujuan agar manusia itu berkumpul. Jadi tidak kehilangan apa? Shaf, tidak kehilangan rakaat yang pertama. Ya, jadi beliau memang sengaja memanjangkan rakaat yang pertama dengan tujuan apa? Orang nanti masih mendapatkan ruku. Dipanjangkan. Karena di antara jamaah itu ada yang sudah tua, ada yang rumahnya agak jauh, ada yang harus bersiap-siap terlebih dahulu. Sehingga agar mereka semua mendapatkan rakaat yang pertama, Umar radhiyallahu ta'ala memanjangkan ya surat yang dibaca di rakaat yang pertama. Kemudian kata Amr bin Maimun, "Fama huwa illa an kabbara fasami'tuhu yaqul qatalani aw akalani al-kalb hina ta'anah." Sampai kemudian ketika Umar mengucapkan takbir, ya, fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar dia mengatakan qatalani, qatalani al-kalb aw akalani kalb. Ya, seekor anjing telah membunuhku, seekor anjing telah menerkamku. Ketika beliau ditikam oleh Abu Lulu'ah al-Majuzi. Fatar al-ilju bisikin dhati tarfain. La yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anah. Maka ternyata ya ada seseorang yang telah menikam beliau dengan pisau yang bermata dua. Pisau yang bermata dua itu seperti ini ya, satunya panjang, satunya pendek. Jadi kalau menikam, kena satu kemudian ditusuk lagi dengan yang kedua, cas, seperti itu. Kalau pisau kan cuma, kalau biasa kan yang kita lihat pisau itu cuma satu, apa namanya, ujungnya, satu matanya kan, seperti ini. Tapi ini bermata dua, berbelah seperti ini, kemudian ditikamkan kepada Umar. Sebutkan dalam riwayat yang lain, ya, beliau mendapatkan tiga tusukan atau sampai enam tusukan, ya, di punggung beliau, kemudian di perut beliau, dan di berbagai tubuh beliau, luar biasa. Tikaman yang diterima oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian si pembunuh la yamuru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anah. Dan tidaklah dia kabur ke kanan dan kabur ke kiri melainkan dia menikam atau melukai seseorang. Jadi dia setelah menikam Umar, orang-orang berkumpul kemudian dia berlalu ke sana kemari mempertahankan dirinya dengan pisau yang bermata dua tadi. Hatta ta'ana 13 rajulan. Mata minhum sabah. Kemudian kata Amr bin Maimun, orang ini sampai melukai 13 orang sahabat, 13 orang jamaah sholat subuh. Ya, mata minhum sabah, yang meninggal di antara 13 orang itu ada 7 orang. Jadi yang menjadi korban bukan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tapi jamaah sholat subuh. Ya, bayangkan ketika dia setelah menikam Umar, dia kabur, orang-orang berusaha menangkapnya, kemudian dia membabatkan pisaunya ke sana kemari, 13 orang terluka, di antara mereka ya 7 orang meninggal dunia. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin taraha 'alaihi burnusan. Maka ketika si pembunuh ini ingin kabur, yakni Abu Lu'lu' al-Majusi ingin kabur, ada salah seorang di antara jamaah yang dia memiliki burnus. Burnus itu adalah pakaian yang ada tutup kepalanya, seperti yang dipakai oleh orang-orang Aljazair, orang-orang Maroko. Dia punya burnus yang tebal, kemudian dia lemparkan, karena gak bisa ya, seperti jaring, dia lemparkan seperti jaring. Karena kalau tidak seperti itu, dia akan terus-menerus melukai manusia. Dilemparkan seperti jaring, kemudian ingin dikepung, nah Abu Lu'lu, ya, dia merasa bahwa dirinya sudah terjepit. فَلَمَّ ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ. Maka ketika ya orang ini sudah mengira bahwa dia akan ditangkap, dia membunuh diri. Dia bunuh diri. Jadi dia di dalam riwayat dia tusukkan pisau tersebut ke lehernya. Ini riwayat yang benar. Kalau orang-orang Syiah bilang dia enggak mati. Dia berhasil kabur kemudian lari ke Iran, kemudian dimakamkan di sana. Ada kota khusus untuk ya kota khusus, kemudian di sana dibangun kuburannya sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Dalam Sahih Al-Bukhari riwayat Ya'bar bin Maimun bahwa dia bunuh diri. Pengecut dia. Karena takut ketangkap akhirnya dia bunuh diri. Ya. apa yang terjadi? Fatanawal Umar yada Abdurrahman ibn Auf. Maka ketika itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau ditikam, beliau langsung mengambil tangannya Abdurrahman bin Auf. Faqaddamah, kemudian beliau tarik ke depan. Ya, maksudnya apa? Abdurrahman bin Auf diminta untuk segera menggantikan beliau menjadi imam. Ya, jadi begitu kalau misalnya kita sebagai imam merasa tidak mampu melanjutkan melanjutkan sholat atau tidak mampu melanjutkan sebagai imam, kita tarik orang yang di belakang kita maju sebagai imam. Misalnya ketika membaca sholat, ketika membaca ayat dalam sholat ternyata suara habis, ya nggak bisa keluar, ya sudah keluar dari barisan, mundur ke belakang, tarik orang yang di belakang kita untuk menggantikan menjadi imam. Faman yali Umar faqad ra'a alladhi ara. Orang-orang yang berada di sekitar Umar, ya, melihat apa yang terjadi. Ingat, dahulu masjid bukan seperti zaman kita, di mana terang benderang, ya, lampu itu banyak. Dulu enggak, ya, orang-orang sholat subuh dalam keadaan gelap, lampunya satu atau dua. Makanya peristiwa ini enggak semua orang dalam masjid tahu. Tidak semua orang dalam masjid tahu. Apalagi wallahu ta'ala alam, ketika itu Masjid Nabawi sudah diperluas, tidak seperti masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang tahu kejadian ini hanyalah orang-orang yang ada di depan saja. Ya, faman jali Umar faqad ra'a alladhi ara. Orang yang ada di dekat Umar melihat sebagaimana apa yang aku lihat, kata Amr bin Maimun. Wa amman nawahil masjid fa innahum la yadrun. Adapun yang ada di pojok-pojok masjid, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ghayra annahum qad faqadu sauta Umar. Hanya saja mereka kehilangan suara Umar, ya. Ketika Umar bertakbir, kok enggak ada lagi suaranya. Wahum yakulun subhanallah subhanallah. Dari ujung kedengaran suara subhanallah subhanallah. Gimana ini, kok enggak ada kelanjutan salatnya? Ya. Jadi enggak semua orang tahu apa yang sedang terjadi di masjid ketika itu. Fasalla bihim Abdurrahman salatan khafifah. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat dengan sholat yang ringan. Ya, jadi ketika itu beliau membaca aksoru as-surah, membaca surat yang paling pendek. Beliau membaca surat Al-Kautsar, ya, untuk memendekkan sholat. Jadi sholatnya biar pendek. Ya. Dalam riwayat yang lain atau ketika itu dua rakaat, yang rakaat yang kedua beliau membaca Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi dua surat yang pendek. Surat Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kemudian yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selesai. Ini menunjukkan kefaqihan seorang imam. Jadi imam itu harus tahu kondisi. Jangan kemudian dalam keadaan genting seperti ini kemudian di panjangkan sholatnya, ya. Kalau kita menjadi imam, kemudian ada kondisi yang menuntut kita untuk cepat, maka baca surat yang pendek. Sebagai contoh misalnya, kita sedang berada di bandara. Sebagian orang kan dia menunggu apa? Waktu boarding, ya. Kadang imam nggak faqih, ada orang baca surat agak panjang dia, ya. Padahal baca surat Qul Huwallahu Ahad pun sah sholat itu tadi. Maka kita harus bijak. Kalau antum menjaga jadi imam, bapak-bapak di sini menjadi imam, misalnya di bandara sedang menunggu, baca yang pendek saja, sholatnya sah kok. Dan enggak kehilangan keutamaan, baca Qul Huwallahu Ahad itu seluruh Quran, seperti gal Quran. Ya, jangan geusi ini, wah masa kulhu-kulhu. Baca Qul Huwallahu Ahad aja enggak apa-apa. Ya. Yang pertama Qul Huwallahu Ahad, yang kedua Qul A'udzu birabbin nas. Enggak jadi masalah. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf membaca surat yang paling pendek. Beliau membaca Al-Kautsar dan membaca surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Baru kemudian falam man sarafu qala ya ibn Abbas undzur man qatalani. Maka ketika sudah selesai salat, Umar radhiyallahu taala mengatakan kepada Abdullah bin Abbas. Ingat, Abdullah bin Abbas berada di belakang Umar ketika itu. Ya ibn Abbas, undur man qatalani. Ibnu Abbas, coba lihat siapa yang telah membunuhku. Fajala sa'atan thumma ja' faqala gulamul Mughirah. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, beliau berjalan mencari tahu siapa orang yang telah berusaha membunuh Umar. Kemudian dia mengatakan, gulamul Mughirah, yang mencoba membunuhmu adalah budaknya Al-Mughirah. Yani Abu Lulu Al-Majuzi. Al-Majuzi. Qala as-san'u, qala na'am. Apakah budak si pengrajin itu? Kata Umar. Maka kata Abdullah bin Abbas, iya. Karena Abu Lulu ini, dia seorang arsitek ya, seorang, dia prajurit Persia, kemudian tertangkap dalam peperangan. Lalu karena dia punya keahlian untuk membuat penggilingan, ya, penggilingan gandum yang diputar dengan angin. Jadi kan orang Persia lebih advance ya, teknologinya lebih maju lah daripada orang-orang Arab ketika itu. Maka dia mampu untuk membuat penggilingan gandum yang diputar dengan tenaga angin. Masya Allah. Kalau sekarang seperti apa? Pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga angin. Ya. Atau tenaga apa? Bukan angin namanya apa? Kalau angin itu PLTA deh, susah. Tersamarkan dengan PLTA karena air dan angin itu depannya A. Bukan, apa bahasa Sansekertanya angin itu, lupa saya. Bayu. Tenaga bayu ya. Ya, bukan banyu ya. Baik, dia mampu begitu. Makanya kata Umar, "As-san, ya na'am," kata dia. Iya, benar kata Abdullah bin Abbas. Memang yang ahli membuat ahli membuat penggilingan tadi. Qala qatalahu Allah, ya. Laqad amartu bihi ma'rufan. Maka kata Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala membunuhnya. Dia sudah mati ya. Laqad amartu bihi ma'rufan. Aku telah memerintahkan dia untuk berbuat baik. Itu memudahkan kaum muslimin dengan membuat penggilingan yang bisa diputar dengan tenaga angin. Lalu apa yang diucapkan oleh Umar? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati biyadi rajulin yad'il Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan kematianku di tangan seseorang yang mengaku beragama Islam. Karena Abu Lulu ini bukan seorang muslim, dia seorang Majusi. Dia bersyukur Umar. Kenapa? Kalau yang membunuh beliau adalah seorang muslim, ya, bisa jadi orang tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah inginkan. Tapi karena dia orang kafir, maka orang kafir wa mawahun nar wa mali dzalimina min ansar. Tempat kembali mereka adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang tersebut. Maka Umar bersyukur. Kenapa? Karena dia pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kekal abadi di dalam neraka. Kemudian kata Amr bin Maimun, Umar mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Qad kunta anta wa abuk tuhibba an taktsara al-uluj bil Madinah wa kana al-Abbas aktsaruhum raqiqan." Maka kemudian Umar menegur Abdullah bin Abbas, "Engkau wahai Abdullah bin Abbas dan juga bapakmu ini paling suka memperbanyak budak-budak muslim ya di kota Madinah." Ya. Dalam al-uluj yakni budak-budak yang berasal dari non-Arab. Kalian memasukkan budak-budak non-Arab ke dalam kota Madinah. Wa kana al-Abbas aktsaruhum raqiqan. Dahulu Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang paling banyak budaknya. Faqala in syi'ta fa'al, ay in syi'ta qatalna. Wahai Umar, kalau engkau memang menginginkan, kami akan bunuh budak-budak kami. Kalau memang engkau tidak berkenan, kami memiliki banyak budak, maka kami akan bunuh budak-budak kami, kata Abdullah bin Abbas. Karena ternyata budak-budak ini ya menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Namun kata Umar, kadzabta. Kadzabta bukan artinya engkau telah berdusta ya. Jadi sebagian orang keliru menerjemahkan, saya lihat sebagian terjemahan kadzabta diterjemahkan engkau telah berdusta. Enggak. Kadzabta maknanya akhta'ta, engkau telah berbuat suatu kesalahan. Kalau engkau membunuh budak-budakmu tadi, engkau telah terjatuh pada kekeliruan. Maksudnya begitu. Jadi bukan Umar menuduh Abdullah bin Abbas berdusta, tidak. Kadzabta ay akhta'ta. Engkau telah melakukan kesalahan. Ba'da ma takallamu bilisanikum wa sallu kiblatakum wa hajju hajjakum. Ya, mereka telah berbicara dengan bahasa kalian, salat menghadap kiblat kalian dan berhaji seperti haji kalian. Artinya kalau budak-budak ini sudah masuk Islam enggak boleh dibunuh. Kenapa? Karena zahirnya mereka telah menunjukkan ke keislaman. Kita enggak boleh nuduh orang kalau dia muslim, dia salat, dia haji, maka zahirnya dia muslim, enggak boleh kemudian dibunuh. Ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang kalau dia sudah masuk Islam sama muslim, ya, harta, darah dan hartanya harta, darah dan kehormatannya haram untuk ditumpahkan. Maka jangan kau lakukan, jangan kau lakukan, jangan kau bunuh budak-budakmu. Ya, bayangkan ya, dalam keadaan parah itu masih meluruskan, masih meluruskan Abdullah ibn Abbas. Fahtumila ila baitihi fantolakna ma'ah. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu pun dibawa ke dalam rumahnya dan kami pun menyertai beliau. Wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibatun qabla yauma idzin. Dan ketika itu seakan-akan manusia belum pernah ya menerima musibah sebesar musibah pada hari tersebut. Artinya benar-benar goncang mereka dengan peristiwa penikaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tidak? Kita sudah sebutkan dalam berbagai pertemuan bagaimana adilnya Umar, bagaimana pedulinya Umar kepada rakyatnya. Ternyata pada hari tersebut mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang demikian adil. Faqailun yaqul la bas. Sebagian orang mengatakan tidak mengapa. Artinya Umar akan sembuh. Waqailun yaqul akhafu alaih. Sebagian lagi mengatakan saya sangat mengkhawatirkan keadaan Umar. Goncang mereka. Mereka tetap sebagian berpikiran positif, Umar akan sembuh, nggak akan terjadi apa-apa. Sebagian mengatakan saya sangat khawatir dengan keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa'utiya bi nabidhin fasharibah fa kharaja min jawfih. Maka kemudian Umar disuguhkan nabidh. Nabidh sudah pernah kita sebutkan, yaitu air rendaman buah ya. Bisa itu terbuat dari anggur atau terbuat dari tamar, seperti infused water ya, tapi dari tamar dan dari kurma atau dari anggur. Jadi kurma dan anggurnya itu direndam dalam air, kemudian dia jadi minuman yang segar. Maka kemudian Umar diberikan ya, dalam riwayat yang lain beliau minta minum, maka diberikanlah nabidh tadi, air rendaman kurma atau air rendaman anggur. Fasharibahu fakharaja min jawfih. Maka kemudian Umar meminum air tersebut lalu keluar dari bekas lukanya. Berarti tajam enggak? Tajam misalnya. Sampai dalam sekali lukanya, sampai menyentuh alat-alat pencernaan yang ada di tubuh Umar, sampai ke lambung beliau. Ya, ketika beliau minum keluar nabidnya tadi. Sampai keluar dari luka-luka beliau. Summa utiya bilabanin fasharibahu fakharaja min jurhih. Demikian juga diberikan kemudian kepada beliau susu. Sama dengan nabidh tadi, ketika diminumkan kepada Umar keluar dari luka-luka beliau. Fa'alimu annahu mayyit. Maka orang-orang pun menyadari bahwa sebentar lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan meninggal dunia karena demikian parah luka yang beliau terima. Fadakhalna alaihi wa ja'an nas faja'alu yuthnuna alaihi. Maka kemudian orang-orang pun datang menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan memuji kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Amr bin Maimun, waja'a rajulun syabun faqala abshir ya amiral mu'minin bi busrallahi lak min suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qadamin fil islam ma qad alimt thumma walita fa'adalta thumma syahadah. Kemudian datanglah seorang pemuda memberikan pujian kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Abshir ya Amirul Mukminin, bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin dengan kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah menjadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga engkau termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Ya. Maqat alimta thumma walita wa'adalt. Kemudian engkau diberikan kepemimpinan dan engkau memimpin dengan penuh keadilan. Thumma syahadah. Kemudian engkau pun mendapati kematian dengan cara mati syahid. Qala wadittu anna dhalika kafafun la alayya walali. Kemudian Umar mengatakan, aku merasa senang ketika pemerintahanku, ya, aku tinggalkan dalam keadaan stabil, ya, dalam keadaan stabil, ya, dalam keadaan aku tidak mendapatkan dosa dan walaupun aku tidak mendapatkan pahala. Artinya beliau senang ketika kepemimpinan beliau itu tidak memberikan, walaupun tidak memberikan pahala kepada beliau, paling tidak tidak ada dosa yang harus beliau bawa menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang menjadi perhatian kita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat pemuda ini ternyata sarungnya atau pakaiannya menjulur sampai menutupi mata kaki, maka Umar yang sedang terluka parah ternyata menegur pemuda tadi. Falamma adbara idza izaruhu yamassul ard qala ruddu alayya al-gulam. Maka ketika pemuda tadi setelah memuji Umar radhiyallahu taala dia meninggalkan Umar, Umar melihat bahwa kain yang dia pakai, entah itu gamisnya atau sarungnya, itu panjang menjulur sampai menyapu tanah. Faqala ruddu alayya al-gulam. Maka kata Umar dalam keadaan luka parah menjelang kematian beliau, beliau memerintahkan para sahabat panggil kembali pemuda tadi. Qala yabna akhi irfa thawbak fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai keponakanku, wahai anak saudaraku, kata beliau, irfa thawbak, angkatlah pakaianmu, fa innahu abqa li thawbik, karena yang lebih yang demikian itu lebih menjaga, ya, lebih menjaga keawetan pakaianmu, wa atqa li rabbik, dan lebih membuatmu bertakwa kepada Rabbmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa salah satu yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan penuh kesombongan. Ya, terlepas dari hukum apa hukumnya memakai pakaian yang melebihi mata kaki bagi kaum laki-laki, namun tentu yang paling afdol sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pakaiannya laki-laki, baik itu celana, sarung atau gamis, itu di atas mata kaki, inilah yang paling afdol. Ya. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sampai ke detik kematian beliau. Ketika melihat terjadi kemungkaran, beliau menegur pemuda tadi. Ya. Kemudian apa yang diucapkan oleh Umar? Dia memanggil putranya Abdullah ibn Umar. Ya Abdullah ibn Umar, unzur ma'alayya minad-dain. Wahai putraku Abdullah bin Umar, coba kau lihat apa, ya, coba kau hitung kembali hutang-hutangku. Ya. Fahasabuhu fawajadhu sittan wa thamanina alfan au nahwahu. Maka kemudian dihitung, ternyata hutang beliau, ya, sekitar 86 ribu, ya, 86 ribu dinar atau yang semisalnya. Qala in wafalahu malu Ali Umar fa'addihi min amwalihim. Apabila harta keluarganya Umar mencukupi untuk membayar hutang tersebut, maka bayarkan dengan harta mereka. Wa illa fasal fi bani Adi ibn Ka'ab. Kalau tidak, ya, coba hubungi Bani Adi bin Ka'ab. Ini keluarga besarnya Umar. Jadi pertama beliau meminta agar utang itu dibayar dari harta keluarganya. Kalau enggak, minta kepada keluarga besarnya. Fa in lam tafi amwaluhum fasal fi Quraisy. Kalau juga tidak mencukupi, ya, untuk membayar hutang tersebut, maka mintalah kepada orang-orang Quraisy. wala ta'duhum ila ghairihim fadi'anni hadzal mal, jangan minta kepada selain mereka. Ya, jadi Umar meminta agar keluarganya bekerja sama. Kalau memang beliau memiliki hutang, apa yang Umar hutangnya bukan untuk apa-apa, bukan untuk memperkaya diri sendiri, enggak. Tapi untuk membantu kaum muslimin. Ya. Maka ini pesan Umar kepada ahli waris beliau, yakni Abdullah bin Umar, untuk mengurus apa yang menjadi hutang-hutang beliau. Kemudian kata Umar kepada putra beliau, intalik ila Aisyah ta ummil mu'minin. Faqul yaqra'u 'alaika Umar assalam, fala taqul amirul mu'minin. Fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amiran. Kata Umar, pergilah engkau kepada Aisyah ummul mu'minin. Katakan kepada beliau bahwa aku menyampaikan salam. Umar menyampaikan salam kepada beliau. Sampaikan kepada Aisyah bahwa Umar menyampaikan salam. Wala taqul amirul mu'minin, jangan sampai kau mengatakan yang menyampaikan salam adalah amirul mu'minin. Fa inni lastu al-yawm lil mu'minina amiran. Karena sesungguhnya pada hari ini aku bukanlah lagi menjadi pemimpin bagi mereka. Sudah selesai. Hari kematian beliau. Ya. Faqul yasta'dinu Umar ibn Khattab ayyudfana ma'a sahibai. Katakan kepada Aisyah bahwa Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan bersama dua orang sahabatnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Fasallama wasta'dana thumma dakhala 'alaiha fawajadaha qa'idatan tabki. Maka kemudian Abdullah bin Umar memberikan salam dan meminta izin, lalu masuk menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan Aisyah sedang menangis. Karena kesedihan pun ternyata menghinggapi Aisyah atas peristiwa terbunuhnya Umar. Faqala yaqra'u 'alaika Umar bin Khattab. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ya, Umar bin Khattab menyampaikan salam kepada dirimu. Ya, yasta'dinu ayyudfana ma'a sahibaih. Dia meminta izin kepada engkau agar beliau bisa dikuburkan bersama dua orang sahabatnya. Faqala kuntu uridu li nafsihi wa la uthiranna bihi al-yawma 'ala nafsihi. Maka kata Aisyah, sesungguhnya saya menginginkan tempat tersebut. Artinya beliau ingin dimakamkan bersama suami dan bapak beliau. Namun pada hari ini aku tidak lagi memikirkan diriku. Dia lebih memikirkan apa yang menjadi permintaan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma aqbala kila hadza Abdullah ibnu Umar qad jaa, ya, qala irfa'uni fa asnadahu rajulun ilaih fa qala ma ladaika, qala alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin adinat. Maka kemudian Abdullah bin Umar kembali menemui bapaknya. Kemudian seseorang, Umar bin Khattab, meminta agar dia ditegakkan. Maka orang-orang pun menegakkannya. Ya, irfa'uni, angkatlah aku, tegakkan aku. Kemudian apa berita yang kau bawa, wahai Abdullah bin Umar? Maka kemudian aku membawa berita yang menggembirakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengizinkan engkau untuk dimakamkan, ya, di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Qala alhamdulillah, ma kana min syai'in ahammu ilayya min dzalik. Fa idza ana qadaitu fahmiluni tsumma sallim. Faqul yasta'dhinu Umar bin Khattab fa in adana li fa adkhiluni wa in raddatni rudduni ila maqabiril muslimin. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alahu, segala puji bagi Allah, inilah perkara yang terpenting bagiku. Jadi beliau menginginkan untuk dimakamkan di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Tapi perhatikan apa yang diucapkan oleh Umar. Apabila saya telah meninggal dunia, maka bawalah saya, ya, ke tempat tadi, ke kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian katakan bahwa Umar bin Khattab meminta izin kepada Aisyah. Jadi apa maksudnya ini? Tadi kan sudah diizinkan oleh Aisyah. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta agar nanti kalau beliau meninggal minta izin lagi kepada Aisyah? Karena beliau tidak menginginkan Aisyah itu memberikan izin kepada beliau untuk dikuburkan dalam keadaan beliau masih hidup. Karena beliau masih statusnya Amirul Mukminin. Ya. Beliau enggak mau. Aisyah itu berat sebenarnya, ya. Jadi beliau ingin memastikan betul bahwa Aisyah itu benar-benar ridho beliau dimakamkan di sana. Maka setelah saya mati, tanya lagi, boleh enggak saya dimakamkan di sini? Boleh enggak Umar dimakamkan di sini? Kalau diperbolehkan, maka makamkanlah aku di tempat tersebut. Kalau dia tidak mengizinkan, rudduni ila maqabiril muslimin, maka kuburkanlah aku di pemakaman kaum muslimin. Ya, tidak mau apa memanfaatkan jabatan. Karena beliau khawatir kalau sekarang Aisyah mengizinkan. Kenapa? Karena statusnya masih Amirul Mukminin. Tapi nanti coba tanya lagi, kalau saya sudah meninggal dunia, apakah dia tetap mengizinkan? Kalau tetap mengizinkan, maka makamkan. Kalau tidak mengizinkan, kuburkan aku di pemakaman kaum muslimin. Waja'at umul mu'minin Hafsah wan nisa'u tusiru ma'aha falamma ra'ainaha kumna fawalajat alaihi fabakat indahu sa'atan. Kemudian datanglah umul mu'minin Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anha dan kaum wanita bersama beliau. Ketika kami melihat kedatangan beliau, maka kami pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Hafsah pun menangis di sisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, putri beliau yang juga merupakan istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasta'dana ar-rijalu fawalajat dakhilan lahum fasami'na buka'aha minad dakhil. Kemudian ada rombongan yang kembali datang, rombongan laki-laki yang mendatangi Umar, maka Hafsah binti Umar yang masuk ke dalam kamar, kemudian kami pun mendengar tangisan beliau dari dalam kamar. Ya. Jadi begitu, tidak terjadi ikhtilat, campur baur. Kalau ada laki-laki yang mengunjung, yang berkunjung, ya, yang perempuan masuk. Kalau ada perempuan yang ingin berkunjung, yang laki-laki keluar. Jadi enggak campur baur. Ya. Ini adab yang Islami. Kalau ada kita mengunjungi orang yang sakit, paling idealnya adalah kalau ada yang berkunjung itu adalah laki-laki, yang perempuan keluar. Kalau yang berkunjung itu perempuan, yang laki-laki keluar. Kalau bukan mahram. Ya kalau mahram enggak jadi masalah. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar berada di penghujung usia beliau, orang-orang mengatakan kepada Umar, faqalu ausiya amirul mu'minin, ya, istakhlif. Wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat, tunjuklah ya khalifah penggantimu. Kemudian kata Umar, qala ma ajidu ahadan ahaqqa bihadzal amr min haula'in nafar Abu Rahat alladhi tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, aku tidak mendapati ada seorang yang berhak dalam kepemimpinan ini kecuali sekelompok orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau ridho wa huwa radin, dalam keadaan beliau ridho kepada sekelompok orang tersebut. Fasamma Aliyan wa Utsmana wa Zubair wa Talha wa Sa'dan wa Abdurrahman. Maka beliau menunjuk 6 orang sahabat, Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, kemudian Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. 6 orang. Kita masih ingat Nabi SAW punya 10 orang sahabat yang paling utama, ya, al-mubasysyiruna bil jannah, yang namanya disebutkan secara beriringan masuk ke dalam surga. Abu Bakar, Umar, kemudian 6 orang ini. Lalu kemana? Siapa? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sudah meninggal ketika beliau menjadi gubernur negeri Syam kena wabah ta'un. Kenapa Sa'id? Kemudian Sa'id bin Zaid. Ada Sa'id bin Zaid. Baru 10 kan? Coba Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Talhah, Az-Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, dan Sa'id bin Zaid. Ada 2 orang yang kurang di sini. Ya. Abu Ubaidah bin Jarrah sudah meninggal dunia. Sa'id bin Zaid tidak ditunjuk menjadi tim yang 6 ini. Kenapa? Karena dia masih satu keluarga dengan Umar. Umar tidak mau ada kesan KKN, nepotisme. Karena Sa'id bin Zaid ini dari Bani Adi, Al-Adawi dia. Sehingga Umar enggak mau. Ada orang kalau mengatakan, "Loh, kenapa itu Sa'id bin Zaid? Masih kerabatnya Umar." Enggak mau Umar. Sa'id bin Zaid enggak usah ikut-ikutan. Maka ditunjuklah 6 orang tadi. Ya. Faqala yashhadukum Abdullah bin Umar wa laysa lahu minal amr syai'. Ya, ka hayati at-ta'ziyah lahu. Fa in asabat al-imarah sa'dan fa huwa dzak wa illa walyasta'in bihi. Ayyukum ma umira fa inni lam a'zilhu an ajzin wala khiyanah. Kemudian dia mengatakan Abdullah bin Umar akan menjadi saksi bagi kalian. Artinya dia mengamanahi kepada putra beliau Abdullah bin Umar untuk mengawasi suksesi kepemimpinan tadi. Kemudian beliau mengatakan, apabila kepemimpinan jatuh kepada tangan Sa'ad, maka jadikanlah dia pemimpin. Namun apabila dia tidak menjadi pemimpin, maka jadikanlah dia sebagai pembantu urusan kalian. Lalu Umar sebagai khalifah mewasiatkan, ya, usi al-khalifata min ba'di bil muhajirin al-awwalin an ya'rifa lahum haqqahum wa yahfadha lahum hurmatahum. Maka aku berwasiat kepada khalifah setelahku untuk berbuat baik kepada kaum muhajirin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Hendaknya dia menyadari hak mereka dan menjaga kehormatan mereka. Wa usihi bil ansar khairan alladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim ay yuqbala min muhsinihim wa an yu'fa an musiihim. Dan aku berwasiat kepada khalifah setelahku untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansar yang telah menempati Madinah ini, menempati negeri ini dan telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, agar mereka menerima kebaikan orang-orang Ansar dan memaafkan orang-orang yang melakukan kekeliruan dari kalangan mereka. Wa usihi bi ahli al-amsar khairan fa innahu ridul islam wa hubatul mal wa waidul adu wa an la yu'khadha minhum illa fadluhum an ridahum. Dan aku wasiatkan kepada penduduk negeri, ya, aku wasiatkan kepada khalifah setelahku untuk berbuat baik kepada seluruh penduduk negeri, ya, karena mereka adalah pembela Islam dan mereka telah menyumbangkan harta mereka untuk Islam dan telah berjuang, ya, melawan musuh-musuh Islam. Apabila mereka mengambil zakat dari penduduk negeri, maka janganlah mengambil harta-harta yang utama kecuali dengan izin mereka. Wa usihi bil a'rab khairan fa innahum aslul arab wa maddatul islam ay yukhadha min hawashi amwalihim wa yuradda ala fuqaraihim. Demikian juga aku berwasiat kepada khalifah setelahku untuk berbuat baik kepada orang-orang Arab Badui, karena mereka adalah asalnya bangsa Arab dan mereka adalah perintis dari keislaman. Maka hendaknya diambil dari harta-harta mereka, bukan harta-harta yang terbaik mereka. Wa yuraddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Wa usihi bi dhimmatillah wa dhimmati rasulih sallallahu alaihi wasallam an yufalahum bi ahdihim wa ay yuqatala min waraihim wa la yukallifu illa taqatahum. Kemudian aku berwasiat kepada khalifah setelahku untuk menjaga jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Artinya menjaga ahlu zimmah, orang-orang yang merupakan kafir zimmi, yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka membayar, ya, pajak kepada kaum muslimin, agar menepati janji kepada mereka dan memerangi khalifu illa ta'ala, tidak membebani mereka sebatas kemampuan mereka. Artinya ketika mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin, hendaknya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian kata Amr ibn Maimun, amma qubida kharajna bihi fantalakna namshi fasallama Abdullah bin Umar qala yastadinu Umar al-Khattab qala adkhiluhu fa udkhila fa wudi'a hunalika ma'a sahibai. Maka ketika Umar pun menghembuskan napasnya yang terakhir, kami pun membawa Umar radhiyallahu anhu dengan berjalan. Kami kemudian memberikan salam kepada Aisyah dan meminta izin kepada beliau. Kemudian kata Aisyah, adhiluhu faudhila wa wudi'a hunalika. Kemudian beliau pun dimasukkan ke dalam kamar Aisyah, lalu dimakamkan bersama dua orang sahabatnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian wafatlah Amirul Mukminin, ya, khalifah yang kedua, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan sirahnya Umar radhiyallahu taala anhu dan enam orang yang tadi ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Mereka bermusyawarah dan bersepakat untuk memilih Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang ketiga. Sehingga insyaallah pada pertemuan yang akan datang pembahasan kita akan masuk ke dalam